Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan segala nikmat serta karunia-Nya hingga kita berada di dalam masjid ini. Taufik dan hidayah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya sebaik-baik ibadah adalah menuntut ilmu agama. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih besar daripada taufik kepada majlis ilmu serta mengambil keberkahan darinya. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu tidak ada nikmat yang menyamainya bagi mereka yang baik niatnya. Tidak ada nikmat yang menyamainya. Mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa mengambil kebaikan dan keberkahan di dalam majlis ilmu, itulah nikmat yang paling besar. Selama seorang hamba berniat untuk mengambil kebaikan di dalamnya, ditanya maksud tentang ucapan beliau itu, liman sahhat niyatuh, yani maksudnya bagaimana wahai imam, maka beliau berkata, mereka yang meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain, maka majlis ilmu tidak sama dengan wasilah-wasilah yang lain untuk mendapatkan ilmu. Tentunya banyak sekarang sebab-sebab untuk bisa mendapatkan ilmu. Masya Allah, gadget dan yang lainnya di tangan kita, cari apa saja bisa dapat. Fatwa ulama tentang hukum ini bisa dapat. Tetapi kebaikan yang ada di dalam majlis seperti ini tidak akan pernah ada pada wasilah-wasilah atau cara-cara yang lainnya. Iya, tidak ada. Oleh karena itu imam-imam, para ulama mereka menjadi imam, mereka menjadi ulama karena kesungguhan mereka dan usaha mereka. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala datang ke Yaman ke Imam Abdul Razak As-San'ani ingin menanyakan satu masalah dari Irak ke Yaman. Tidak ada pesawat pada saat itu, tidak ada apa-apa, tidak ada kemudahan seperti yang ada di zaman kita. Oleh karena itu, mujahadah di dalam talabul ilm akan membuahkan hasil yang baik, akan memberikan keberkahan di dalam ilmu seseorang. Seandainya gadget-gadget yang ada di zaman kita sekarang, HP atau yang lain, melahirkan ilmu atau melahirkan seorang ulama, saya akan banyak sekali ulama di zaman kita. Tidak demikian. Ahli ilmu itu dituntut, dicari. Ada usaha. Iya. Oleh karena itu, dari ucapan para as-salaf kita, al-ilmu la yunalu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan bersenang-senang, bersantai-santai. Bahkan para ulama kita dahulu menjual barang-barang mereka untuk bisa membeli sebuah kitab, untuk bisa sampai ke majelis ilmu. Menjual pakaian mereka, menjual sarung mereka, menjual rumah mereka, menjual mujahadah, himmah, kesungguhan dibutuhkan di dalam talab. Iya. Seperti disebutkan di dalam bait syair, bahwa ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara, termasuk diantaranya adalah apa? Mujahadah, zaka, kecerdasan, hirs, kesungguhan, wajtihad, wadirham, uang, watulu zaman, waktu yang lama. Ulama tidak akan lahir dari menuntut ilmu sebulan, dua bulan. Tidak akan bisa lahir seorang alim dengan ucapan simsalabim saja dari gadget dan yang semisalnya, tidak. Tapi itu semua adalah sarana yang mempermudah. Tetapi bukan menjadi alasan seseorang meninggalkan majlis ilmu dan keberkahannya. Dan salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Merupakan jalan yang terbaik dalam menuntut ilmu adalah hadir di dalam halaqah ilmu, di dalam majlis ilmu. Oleh karena itu, tidak akan lahir seorang alim, seorang ulama dari apa yang ada di zaman kita sekarang, dari kemudahan teknologi, tidak. Itu adalah wasilah yang permudah. Iya. Jadi kalau sudah tidak ada gadgetnya, sudah tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa lagi mengisi ta'lim atau yang lainnya. Oleh karena ilmu itu, ilmu diambil dari orang yang ahli darinya, orang yang sudah menimba ilmu dari para ulama, dari para masyayikh. Karena seperti itu sunnahnya, silsilah ilmu dari orang-orang alim. Kemudian makanya para ulama kita dahulu atau ulama kita zaman sekarang menganjurkan untuk mengambil ilmu kepada orang yang jelas dari mana dia menimba ilmu, bukan hanya sekedar melihat, sekedar pintar bicara saja. Semua orang bisa untuk berbicara, pandai berbicara. Tetapi untuk pandai menjelaskan salah satu hukum, perlu keahlian dan perlu orang-orang khusus, tidak semua. Maka perlu belajar, himmah yang kuat perlu kita munculkan, kita motivasi diri kita. Jangan rasa malas menguasai diri kita. Iya. Ilmu itu tidak diambil dari orang-orang yang tidak paham, yang sekedar membaca buku saja kemudian setelah itu ceramah. Gampang sekali di zaman kita sekarang. Kalau memang hanya itu patokannya. Iya. Membaca buku terjemahan, khutbah, selesai. Kemudian disuruh membahas ini, buka internet, lihat ini dalilnya, selesai. Tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu cara yang benar di dalam menuntut ilmu, mengambil ilmu dari orang-orang yang kita kenal, dari orang-orang yang memang masyayikhnya adalah masyayikh ahlus sunnah, orang yang jelas, orang yang memiliki manhaj yang benar, yang lurus. Bukan orang yang tidak jelas, tidak tahu dari mana dia menuntut ilmu. Dari buku, dari CD atau dari mana saja, tidak seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Masih pada lanjutan tentang bab aksaru syirki katsira, pembagian-pembagian kesyirikan. Dan telah kita jelaskan beberapa bagian pada beberapa pertemuan sebelumnya. Dan kita sudah sampai kepada pembagian yang ke-11, yakni syirkul mahabbah. Syirik fil mahabbah, salah satu bentuk syirik di dalam uluhiyah atau tauhid al-uluhiyah adalah syirik fil mahabbah, syirik di dalam cinta. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Qala syirkul mahabbah, akan datang pembagiannya dan akan dijelaskan secara rinci oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang aqsamul mahabbah. Beliau mengatakan huwa ayyuhibbal insanu ghairallah ka hubbihi lillahi aw ashad, adalah ketika seseorang cinta kepada selain Allah yang menyamai cintanya kepada Allah atau melebihi, ya, yang menyamai cintanya kepada Allah atau melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah tentunya. Dan inilah yang dimaksud dengan al-mahabbah khassah, mahabbah khusus. Iya, mahabbah yang dimana seseorang lebih cinta kepada sesuatu, kepada makhluk, kepada selain Allah, kepada Allah. Dia cinta kepada Allah, tetapi cintanya dia juga lebih cinta, dia juga cinta kepada sesuatu, kepada makhluk, kepada selain Allah, yang cintanya itu sama dengan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, atau melebihi. Seperti cintanya kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka cinta kepada Allah. Mereka pengagungannya luar biasa kepada Allah. Iya. Makanya kita melihat bagaimana pengagungan Abdul Muttalib dan pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar kafir Quraisy kepada Allah. Ketika Abraha ingin menyerang Baitullah, ingin menghancurkan Ka'bah, bagaimana thiqahnya Abdul Muttalib kepada Allah? Bagaimana besarnya keyakinan Abdul Muttalib padahal dia adalah seorang musyrik? Ketika datang Abraha membawa pasukan yang besar, pasukan yang bergajah, pada saat itu Rasulullah SAW masih sementara di dalam kandungan ibunya, belum dilahirkan. Abraha ketika itu merampas semua harta orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah, termasuk di antara mereka yang diambil hartanya adalah harta Abdul Muttalib sebanyak 200 ekor unta. Maka Abdul Muttalib meminta syafaat kepada temannya yang ada di dalam pasukan Abraha. Dia datang meminta syafaat supaya bisa dipertemukan, karena tidak sembarang orang bisa masuk bertemu dengan Abraha. Tidak sembarang, hanya orang-orang yang besar, hanya orang-orang yang penting. Maka ketika ada seseorang yang utusan datang kepada Abraha bahwa seorang pemuka dari kaum Quraisy ingin bertemu dengan engkau. Ya. Bukan untuk menyerang atau bukan untuk melawan, tapi ingin membicarakan sesuatu hal. Diizinkan oleh Abraha masuk. Ketika dilihat oleh Abraha, Abraha takjub. Karena Abdul Muttalib adalah seorang yang gagah perkasa, seorang yang memiliki wibawa yang tinggi. Masuk, duduk di bawah. Dan Abraha segan juga melihat orang yang memiliki wibawa yang tinggi, maka beliau meninggalkan singgasananya, kemudian turun duduk bersama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika ditanya apa hajat, Abdul Muttalib berkata, kembalikan unta-unta saya yang engkau rampas, yang engkau ambil sebanyak 200 ekor unta. Abraha kaget, sebelumnya dia segan kepada Abdul Muttalib, tetapi seketika itu sirna, hilang. Dia berkata, saya ingin menghancurkan tempat yang kalian agungkan, yang kalian hormati. Engkau tidak menyinggung masalah itu kepada saya. Engkau hanya menyinggung hartamu. Maka apa ucapan Abraha? Apa ucapan Abdul Muttalib? Ucapan atau kalimat yang ringkas tetapi mengandung thiqah, percaya kepada Allah dan keyakinannya kepada Allah yang sungguh luar biasa. Dia berkata, unta-unta itu adalah milik saya. Hadhil ibil ana rabbuh, saya adalah pemiliknya. Adapun rumah itu, maka rumah itu memiliki juga pemilik sendiri yang akan menghalanginya, menghalangi semua orang yang ingin berbuat zalim di dalamnya. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keyakinannya? Bagaimana bentuk ta'zimnya? Tetapi ketika pengagungan ini, keyakinan ini, dan juga rasa cinta yang seharusnya hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berikan kepada selain Allah, cinta yang di dalamnya ada bentuk ta'zim, ada bentuk dzul, penghinaan, ada bentuk mendahulukan kepentingannya dibandingkan yang lainnya, taat kepadanya, maka inilah bentuk mahabbah yang dilarang. mahabbah yang merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ibadah itu dianggap ibadah ketika ada mahabbah dan ta'zim di dalamnya serta khauf di dalam melakukannya. Suatu amalan yang dilandasi dengan rasa khauf, takut, cinta dan afdhul, rasa tunduk dan patuh, maka dia dianggap sebagai ibadah. Dan ini adalah syirkun fil ibadah, syirkun fil mahabbah. Adapun pembagian mahabbah-mahabbah yang lainnya seperti cinta cinta seorang orang tua kepada anaknya, ya, atau misalnya orang yang lapar sangat senang dengan makanan tertentu, ini semua adalah mahabbah-mahabbah yang tidak ada ta'zim di dalamnya, tidak ada bentuk dzul, penghinaan dan penghambaan. Maka ini bukan cinta yang terlarang. Seseorang mencintai pekerjaannya, seseorang mencintai hartanya, iya, tidak mengapa. Dan ini adalah tabiat manusia. Ya. Tetapi ketika sesuatu itu dia jadikan dan dia lebih dahulukan daripada ketaatannya kepada Allah, maka ini yang dilarang. Maka patokan cinta itu, dari situlah akan nampak kesempurnaan atau kurangnya iman seorang hamba, seorang muslim. Di situ patokannya. Ketika dia lebih cinta kepada pekerjaannya daripada Allah, daripada ibadah, lebih cinta kepada anak-anak dan lebih mendahulukannya dibanding Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka ini yang dicela, ini yang tercela. Ini yang tidak dibolehkan, ini yang diharamkan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ya. Ini yang tercela ketika seorang lebih mendahulukan bapaknya, keluarganya, tijarahnya, perdagangannya, kemudian harta yang dia khawatirkan berkurangnya atau ruginya daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah. Ya, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, hingga Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan keputusannya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu akan berkurang dan tidak sempurna iman seorang hamba ketika dia lebih mendahulukan kepentingan duniawinya daripada Allah dan Rasulnya. Adapun mahabbah khasah, mahabbah yang seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang mengeluarkannya dia dari al-Islam. Mahabbah dzul, di dalamnya ada bentuk ta'zim, pengagungan, di dalamnya ada bentuk penghambaan, di dalamnya ada bentuk penghinaan kepadanya, kepada al-asnam, kepada berhala-berhala mereka. Dan juga inilah yang banyak terjadi pada kaum musyrikin yang ada di zaman kita sekarang. Iya. Dan ini akan tiba penjelasannya pada bab tertentu. Qala ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله. Dan di antara sebahagian manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka lebih mereka mencintainya sebagaimana cintanya kepada Allah. والذين آمنوا أشد حبا لله, dan orang-orang yang beriman cintanya lebih besar kepada Allah, bukan sama atau bahkan melebihi, itu lebih parah lagi. Ya, beginilah hendaknya seorang muslim lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta kepada agamanya, ada kecemburuan jika agama Allah diinjak-injak, jika Al-Quran dihina, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan. Karena ini merupakan prinsip. Seorang mukmin harus mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih besar pengagungannya kepada makhluk yang lainnya, lebih besar cintanya kepada Allah. Ya, dari cinta-cinta yang lain, baru dia sempurna imannya, baru akan sempurna keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syirkul khawfi wal khasyah. Qala sayatil kalamu alaihi fi aqsamil khawfi faraji'. Akan datang pembahasannya dan akan ada bab tersendiri setelah ini. Beliau akan menjelaskan tentang masalah syirkul khawfi wal khasyah, syirik di dalam al-khawf, rasa takut. Kapan seseorang dianggap melakukan kesyirikan di dalam al-khawf? Karena al-khawf juga bertingkat-tingkat, terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada namanya khauf tabii, khauf alami, naluri manusia takut kepada beberapa hal. Takut kepada serigala, takut kepada binatang buas, takut ketika ada yang mengancam nyawanya. Khauf tabii, khauf alami. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam keluar dari kota Mesir. Karena ketika itu beliau membunuh seseorang yang bukan dari kabilahnya, dari Bani Israel. Dia membunuh, karena pada saat itu ada dari seorang yang Bani Israel dan dari suku yang lain berkelahi. Kemudian mereka minta, dia meminta tolong kepada Musa dan Musa membantunya, membunuhnya. Musa orang yang kuat, orang yang besar. Kemudian ditinju sama Nabi Musa, pukul, jatuh, meninggal. Nabi Musa khawatir, takut. Takut kepada teman-teman orang itu dari kabilah orang itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, fa kharaja Musa khaifan yataraqab. Khauf tabii, khauf alami. Dan ini ada pada semua manusia, dan ini bukan khauf yang dilarang. Tapi memang mana yang dimaksud khauf yang seseorang jika terjatuh ke dalamnya sudah melakukan kesyirikan? Khauf yang ada pada kaum musyrikin. Qala, di sini ada al-muallik berkata, ayya khafa min ghairillahi azza wa jalla fa khawfihi min Allahi aw ashad. Dia takut kepada selain Allah seperti takutnya kepada Allah atau melebihi, seperti takutnya kaum musyrikin dari tuhan-tuhan mereka yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan sampai dia ditimpa musibah, khauf syar, rasa takut dari kejelekan, dari keburukan, waham, takut jangan sampai Tuhannya marah, ditimpa kefakiran, sakit, mudharat dan yang lain. Ini yang banyak kan kita saksikan. Takut dari penghuni kuburan jangan sampai marah, dari jin yang menimpa dirinya, anaknya, keluarganya. Harus ada i'timad. Seorang mukmin harus berani. Iya. Dan harus betul-betul bertawakal kepada Allah bahwa tidak ada satupun yang mampu memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Dan jika mereka semuanya bersepakat untuk memberikan bahaya atau mudarat kepadamu, tidak akan mungkin mereka mampu memberikan mudarat kecuali itu Allah telah takdirkan untuk. Keyakinan yang kuat, dan begitulah seharusnya seorang muslim. I'timad, bersandar kepada Allah dengan persandaran dan tawakal yang besar. Ya. Wa in ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Dan jika mereka berkumpul bersekutu semua untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepadamu, itu tidak akan mampu mereka berikan kecuali itu telah Allah takdirkan untukmu. Jadi untuk apa bersandar kepada selain Allah kalau memang seperti itu? Maka athiqa billah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus kita tanamkan kuat-kuat di dalam hati kita. Iya. Al-khauf, khaufus syarr, rasa takut kepada selain Allah dari hal-hal yang itu adalah kekuasaan Allah. Takut dia jadi menjadi kafir, jaga jatuh miskin. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah yang menentukan dan mentakdirkan datangnya rezeki kepada seseorang. Orang lain hanya sebab. Sebab. Iya. Allah yang menjadikan ya sebab sehingga rezeki itu sampai kepada kita. Khawatir jangan sampai mendapatkan kesusahan, musibah, bala. Jika dia tidak melakukan ini, jika dia tidak menurunkan apa namanya itu sungai atau apa namanya itu. A'udzubillahi min dzalik. Khauf, rasa khauf. Dan ini khauf karena bentuk ta'zimnya kepada sesembahan. Dan ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah. Yang perlu pemahaman. Kadang seseorang merasa dia sudah muslim, merasa aman. Padahal ya, kalau saja Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam khawatir terhadap dirinya dan terhadap anak-anaknya dari menyembah kepada selain Allah, maka tentunya selain Nabi Ibrahim jauh lebih pantas untuk khawatir dan takut terhadap imannya. Ibrahim takut, minta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada al-asnam. Nabi Ibrahim yang merupakan imamul muwahhidin. Maka Nabi Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifan, seorang hanif yang betul-betul mempersembahkan ibadah kepada Allah. Bagaimana ujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, ujian keimanan yang Allah berikan kepadanya. Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Allah perintahkan untuk menyimpan istrinya di sebuah tanah yang tandus, tidak ada apa-apa. Hajar bersama putranya Ismail. Karena fiqah billah, yakinnya kepada Allah, ini adalah perintah. Allah tidak akan menelantarkan keluarganya. Ibrahim meninggalkannya tanpa menoleh kepada istri dan anaknya. Dipanggil sama istrinya tidak menoleh, dipanggil kepada oleh istrinya tidak menoleh, sehingga istrinya datang berkata, apakah ini perintah Allah? Dia mengangguk. Maka Hajar berkata, kalau demikian maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihat bagaimana fiqah mereka kepada Allah dan tawakalnya mereka kepada Allah. Ujian keimanan. Tapi Nabi Ibrahim masih meminta kepada Allah, ya Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. sebahagian manusia merasa aman dari perbuatan ini. Saya sudah belajar kitab Tauhid, menamatkan dua kali, menamatkan kitab Kasyfus Syubhat sekali, sudah tamat kitab Usul Tsalatsah empat kali, merasa aman, dia tidak jatuh lagi dalam kesyirikan. Kata para ulama, siapa yang lebih yang merasa aman dari Nabi Ibrahim? Siapa yang pantas merasa aman setelah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah berdoa untuk dijauhkan dari itu? Tidak demikian. Seorang mu'min harus lebih berhati-hati, harus merasa memiliki basirah di dalam perkara ini, memiliki keyakinan, ilmu yang kuat dalam pembahasan-pembahasan asyirk, apalagi di zaman kita sekarang. Banyak sekali macamnya praktek-praktek kesyirikan yang sebelumnya belum ada. Di zaman-zaman dahulu belum ada. Walaupun ada bibitnya, tetapi di zaman kita sekarang lebih banyak nampak, lebih banyak macamnya. Dan itu perlu basirah yang kuat, perlu ilmu yang kuat di dalam menangkal syubhat kaum musyrikin, menangkal ya syubhat-syubhat mereka, supaya kita bisa menjauh darinya, tidak jatuh ke dalam. Kemudian yang selanjutnya, syirkul qasdi wal irada. Syirk al-qasd, maksud dan tujuannya, keinginannya, niatnya. Ternyata juga ada syirik di dalam al-qasd wal irada. Ketika seseorang berniat atau menginginkan sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, karena ini juga membutuhkan rincian yang lumayan. Maka insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena waktu isya telah masuk. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi kita semua. Maka kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.